Wes pirang-pirang wengi ora bisa turu, mergo tansah kelingan marang sliramu. Ning metro katon nyoto esem gemuyumu, ati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Nambahi rasa kangenku, pengen ketemu mung bisa nyawang fotomu. Krungu suaramu marake tentrem atiku, duko weca ayu sing ono ning jero ati. Selalu bersama dirimu, diriku telah menjadi satu, satu cinta, satu hati untuk selamanya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Dengarkanlah laguku sebagai pengobat rasa kangenku. Tapan naliko nyanding sliramu.